Nenggih pun ditokan mongko sambunging kondo. Lah punika ingkang nedeng kekacar. Ana madyan ing Udyana Arga Suka. Kang ana teleng ing Taman Arga Suka nenggih. Punika raja putring Mantili. Putra putri ning Prabu Janaka garwa risang Ramarga ingkang asesilih Dewi Sinta. kawuryan wanodya yu kurwaking kanigo-igo kaeksi. Belum rusak momor kesmotan koper pinetatan karo nanggung denyo prihatin tangu tatan pepanggian lan ingkang roko sangergawa midanget warta yento kekalih sangergawa drasan Raden Lesmana Widada wis padha pinagas janggane dening Sri Dasamuka mulanggung sedagep kangasta tumungkul pasemone anger make netra jroning batas anggung angertatin nyuwun pangadilan marang panguasane Kang Akarya jagat dening nganggung nyaketi pilenggahe Dewi Sinta Lenggih punika ing asesilih Dewi Tridata. Suwane ado ing awe nelak anggung kala kepade. Thank you. wong kaprungu tangis ngawas asih prihatining batos rino wangi tanono pungkasi dutiwa batara luhung tumingalo mring titah yekti